bangkitnya ulama dan warga NU, semangat berjuang bersatu padu menuju kesejahteraan bangsa, kesentosaan warga yang merata. Bangkitlah bangsaku, bangkitlah negeriku, bangkitlah bangsaku, bangkitlah negeriku, di bawah kibaran panji NU. Nahdlatul Ulama organisasi kemasyarakatan dan yang Islami. Nahdlatul Ulama organisasi kemasyarakatan dan yang Islami, yang selalu setia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dan umatnya di negara. Sallu ala Nabi Muhammad.